bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian beliau akan menghidupkan malamnya dan akan membangunkan keluarganya. Tiga hal yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, suatu malam yang sangat istimewa. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, di mana malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Maksudnya adalah seandainya kita termasuk orang-orang yang berhasil untuk meraih malam ini, maka ibadah yang satu malam ini nilainya lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Alias 80-an tahun sekian. Jadi kalau misalnya kita berhasil mendapatkan satu malam ini dan kita sukses beribadah dengan baik di malam tersebut, lalu Allah Azza wa Jal berkenan untuk menerima ibadah kita yang satu malam tadi, maka nilai pahalanya di sisi Allah itu lebih besar dibandingkan orang yang beribadah lebih dari 80 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha memanfaatkan malam-malam tadi semaksimal mungkin. Di antara cara beliau untuk mendapatkan malam tersebut, apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau itu syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang. Sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian tabi'in, maksud dari mengencangkan ikat pinggang adalah meninggalkan hubungan suami istri, alias tidak melakukan hubungan suami istri kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bukannya tidak boleh, halal ya. Berhubungan suami istri pada malam-malam bulan Ramadan halal, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, uhilla lakum lailatal shiyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri di malam-malam Ramadan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau punya target, punya cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Apa? Beliau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sedangkan melakukan hubungan suami istri itu akan menguras tenaga. Manakala seorang berhubungan suami istri, maka dia akan capek. Ketika dia capek, maka dia tidak maksimal untuk beribadah di malam itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu yang sebenarnya hukumnya itu boleh demi untuk mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita meladeni Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk libur sementara waktu dari hubungan suami istri di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kecuali kalau terpaksa sekali, yaitu lain masalah. Tapi kalau enggak terpaksa ya, sebaiknya kita meladeni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ayqadha ahlahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Jadi bukan hanya beliau yang memanfaatkan malam-malam itu, tapi beliau juga membangunkan keluarganya, anaknya, istrinya. Jadi di dalam rumah itu semarak, semuanya beribadah kepada Allah jalla wa ala. Yang satu sholat mungkin, yang satu baca Quran, yang satu berzikir, yang satu mungkin membaca Al-Quran atau sholat atau apa saja ibadah-ibadah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, rumah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam itu semarak. Semarak dengan apa, Bu? Semarak dengan ibadah. Ya, seperti kampung-kampung kita, semarak dengan apa? Mercon. Semarak dengan mercon, bukan. Semarak dengan ibadah. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau akan menghidupkan malam. Apa maksudnya, Ustaz, menghidupkan malam? Maksudnya beliau tidak tidur semalam suntuk. Mulai dari ba'da isya sampai masuk waktu subuh beliau enggak istirahat. Beliau menghabiskan malam itu untuk bermunajat, mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini berbeda ketika beliau memasuki hari-hari biasa di bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 20-an. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 20-an, beliau masih menggabungkan antara istirahat, kemudian bangun. Ya. Tapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maka beliau memanfaatkan seluruh malamnya untuk bangun. Dan ini kalau kita mampu, bagus. Kalau tidak mampu, ya paling tidak kita tambahlah porsi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam-malam ini. Kalau misalnya hari biasanya panjenengan sholat taraweh sampai jam berapa, Bu, biasanya, Bu? Jam 8. Jam setengah 9. Masya Allah. Ya. Biasanya misalnya sampai jam setengah 9 misalnya. Maka untuk malam-malam ini misalnya ditambah, entah itu ditambah nanti di malam harinya atau di awal, entah itu nanti di akhir malamnya atau di awal malamnya. Misalnya mau ditambah di akhir, ya, misalnya mau ditambah di akhirnya misalnya. Maka saat itu sampai selesai jam setengah 9, segera istirahat. Segera istirahat. Setelah istirahat, misalnya nanti biasanya bangun untuk sahur jam 3 misalnya atau jam 4 untuk makan sahur. Maka untuk malam-malam 10 hari terakhir ini ditambah misalnya jam 2 misalnya atau jam berapa? Jam 1 misalnya. Sehingga kita bisa memanfaatkan malam-malam ini dengan beribadah semaksimal mungkin. Apa, Ustaz, ibadah yang bisa dilakukan? Ya apa saja, yang penting ibadah yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa melanjutkan sholat, tidak apa-apa menurut pendapat banyak ulama. Ya. Kalau orang sudah sholat raweh, Ustadz, 11 rakaat, apakah boleh menambah lebih dari itu di malam harinya? Menurut mayoritas ulama, raweh atau sholat malam itu tidak terbatas 11 rakaat. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Jadi kalau mau ditambah, tidak apa-apa. Saya, walaupun sudah witir, Ustaz, walaupun sudah witir, enggak apa-apa. Kan dalam sebuah hadis yang hasan atau sahih diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat lagi setelah beliau salat witir. Ya. Cuman nantinya tidak perlu ditutup dengan witir lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la witrani fi lailah, tidak boleh salat witir dua kali dalam satu malam. Karena witir itu kan artinya apa, Bu? Ganjil. Kalau ganjil tambah ganjil, jadinya apa? Genep, enggak ganjil lagi nanti. Makanya cukup witirnya sekali saja. Di akhir ketika sama imam misalnya tarawih, witir. Nanti kalau malam bangun lagi sholat malam, ya enggak apa-apa insya Allah tanpa ditutup dengan witir. Atau kalau misalnya enggak lah, Ustaz, saya pengen cuma 11 rakaat saja, silakan membaca Al-Quran misalnya. Ya, duduk membaca Al-Quran. Oh, ngantuk, Ustaz, kalau membaca Al-Quran duduk itu. Ya terserah apa kek. Ya. Misalnya zikir atau berdoa. Yang jelas ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh agama kita. Kalau ngantuk ya apa, wudhu atau jalan-jalan sebentar atau minum apa yang bikin enggak ngantuk. Yang jelas bagaimana supaya kita itu bisa memanfaatkan malam-malam itu dan saling mengingatkan. Kadang-kadang kantuk itu memang sulit untuk ditahan, ngantuk itu. Namanya ngantuk itu sulit ditahan. Nah, sekarang ketika kita berhadapan seperti itu, maka saling mengingatkan antara suami dengan istri, dengan anak-anak, saling mengingatkan. Sehingga terbangunlah apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyemarakkan malam-malam 10 hari terakhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada tahun ini mendapatkan karunia dari Allah, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Kemudian judul pengajian kita pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan tentang silsilah fikih pendidikan anak nomor 12. Silsilah fikih pendidikan anak nomor 12 yang atau nomor 13 ya. Kayaknya nomor 13 ini. Ya. Yang masih membahas tentang karakter pendidik yang sukses. Di mana kita sudah membahas pada beberapa pertemuan yang telah lampau beberapa karakter pendidik yang sukses, orang tua yang sukses. Dan kita sudah membahas karakter yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah orang tua harus punya ilmu. Ilmu terutama tentang pendidikan anak. Kemudian yang kedua, orang tua harus ikhlas karakternya. Dan ini sudah kita bahas pada dua pertemuan yang telah lalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas karakter yang ketiga. Di antara karakter pendidik yang sukses. Apa itu? Kesolehan diri. Atau dengan kata lain, orang tua yang sukses adalah orang tua yang soleh dan solehah. Saya akan memulai dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam ketika berpetualang dengan Nabi Musa alaihi salam. Diceritakan bahwasannya Nabi Khidir melakukan perjalanan dengan Nabi Musa keliling ke beberapa tempat. Dan Nabi Musa dipeseni oleh Nabi Khidir supaya tidak bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi Khidir. Pokoknya Nabi Musa dipeseni sama Nabi Khidir, pokoknya kamu tidak boleh tanya macam-macam. Apa yang saya lakukan, kamu diem saja, nanti akan saya jelaskan. Ternyata Nabi Musa ini tidak tahan. Tidak tahan ketika Nabi Khidir melakukan anu-anu selalu bertanya. Padahal sudah dijanjikan kalau kamu bertanya, sudah diwanti-wanti kalau kamu banyak bertanya, sudah, gak usah ikut saya lagi. Nah, di antara kejadian yang Nabi Musa itu gak bisa menahan diri untuk tidak bertanya adalah ketika mereka berdua memasuki sebuah kampung yang orang-orangnya itu pelit. Penduduk kampungnya pelit. Sebagai seorang tamu, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kan seharusnya dijamu. Ya minimal dikasih air lah, orang lagi bepergian kok datang-datang enggak disuguh apa-apa. Ah, kemudian itu membekas sekali di dalam dirinya Nabi Musa alaihi salam. Wah, masa saya datang ke sini enggak ada yang menjamu? Enggak ada yang memberi apa-apa, barang seteguk air pun enggak. Itu sangat membekas sekali di dalam benaknya Nabi Musa. Nah, ketika akan meninggalkan desa tersebut, ketika akan meninggalkan kampung itu, Nabi Khidir melihat ada sebuah rumah yang hampir ambruk. Temboknya sudah rapuh, sebentar lagi akan ambruk. Akhirnya oleh Nabi Khidir diajak Nabi Musa ini untuk membangun rumah itu kembali tanpa meminta upah sama sekali. Nabi Khidir meminta kepada Nabi Musa untuk membangun bangunan tersebut tanpa meminta upah sama sekali dari penduduk kampung, alias membangun secara cuma-cuma. Nah, tentunya hal tersebut kan menimbulkan pertanyaan di dalam benaknya Nabi Musa. Wah, kenapa ini? Kok tadi kita nggak disuguh apa-apa, sekarang ternyata Nabi Khidir membangun ini tanpa meminta upah. Padahal ini adalah penduduk yang sangat pelit sama kita. Masa kita nggak minta upah apa-apa sama mereka? Akhirnya Nabi Musa enggak tahan, bertanyalah Nabi Musa kepada Nabi Khidir, kenapa kamu kok membangun itu cuma-cuma, memperbaiki tanpa meminta upah apapun, padahal tadi mereka itu sama sekali tidak menghormati kita. Karena ditanya seperti akhirnya Nabi Khidir menyebutkan bahwa saya ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di pondasi di bawah rumah ini ada harta apa? Harta karun, harta warisan yang memang sengaja dipendem, sengaja dikubur harta warisan tersebut di bawah rumah ini oleh orang tua yang dulu tinggal di sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti anak-anaknya yang yatim piatu, ketika mereka besar, mereka bisa membongkar isi dari harta karun itu, kemudian bisa dipakai oleh mereka. Kalau misalnya ini tidak dibangun, rumahnya ambruk, kemudian digali, kelihatan, maka hartanya sampai enggak ke anak-anaknya? Enggak sampai, nanti buat bancaan, buat rebutan sama orang-orang yang gali. Makanya saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki rumah ini supaya harta yang diwariskan oleh orang tua yang soleh ini sampai ke anak-anak mereka. Kata para ulama, di antara pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan nasib dari anak-anak dikarenakan kesolehan orang tuanya. Jadi sampai setelah orang tua itu meninggal dunia pun, anak-anak tetap dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesolehan orang tuanya. Kalau misalnya ini adalah dampak positif dari kesolehan orang tua setelah orang tuanya meninggal, apalagi kalau misalnya orang tua tersebut masih hidup. Maka dari sinilah kita menyampaikan bahwa salah satu karakter sukses atau pendidik yang sukses adalah bagaimana mereka menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Karena ketika kita menjadi orang tua yang soleh dan soleha, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kesolehan kita ini akan menular kepada anak-anak kita. Kalau misalnya kita tanya, Bu, panjenengan itu punya cita-cita pengen anaknya soleh dan solehah atau tidak? Mesti jawabannya apa, Bu? Pengen. Ya, jangankan yang ngaji di sini, yang tidak ngaji pun, bahkan yang tidak sholat pun, yang setiap hari mencuri, membunuh, kalau ditanya sama mereka, orang-orang yang di penjara-penjara tadi itu, mereka kalau ditanya, jenengan kayak gitu sih sebenarnya cita-citanya jenengan, anak jenengan pengen jadi apa? Apa ada di antara mereka? Anakku cita-citanya pengen jadi penjahat. Wonten apa mboten? Mboten wonten. Enggak ada orang tua seperti itu. Saya pengen cita-cita atau naudzubillah min dzalik kalau ibu bertemu dengan maaf ya, para pelacur ya, para PSK, pekerja seks komersial ya. Kalau misalnya ditanyai mereka, apa jenengan kalau punya anak perempuan cita-citanya anak perempuan melanjutkan profesi jenengan? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Ya tidaklah, naudzubillah min dzalik, saya ini terpaksa seperti ini ya, dan seterusnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang sama sekali atau jauh dari potret kesolehan seorang orang tua. Itu pun menginginkan supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Cuman sayangnya, banyak di antara kita para orang tua lupa bahwa salah satu modal terbesar untuk mencetak anak yang soleh dan soleha adalah orang tua itu harus menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Kenapa Ustaz? Karena ketika anak membuka matanya, pertama kali yang dilihat adalah siapa? Sinten, Bu? Pembantunya. Iya toh? Yang bapaknya di Malaysia, ibunya di Taiwan. Pertama kali yang dilihat siapa? Pembantunya. Atau bae. Ya. Tapi kalau orang tua yang peduli, pertama kali anaknya membuka matanya, yang dilihat adalah orang tuanya. Yang dilihat adalah wajah bapaknya dan ibunya. Maka ketika dia membuka matanya, ternyata Masya Allah, bapaknya sedang membaca Al-Quran. Kemudian ibunya sedang menunaikan sholat. Di lain kesempatan membuka matanya, ternyata bapaknya sedang misalnya mendidik anaknya yang lainnya, atau sedang ngisi pengajian. Kemudian ibunya sedang mempersiapkan makanan untuk suaminya. Ketika itu yang dilihat oleh anak pertama kali, maka itulah yang akan membekas begitu dalam di dalam benak anaknya. Makanya dalam pepatah Indonesia mengatakan, buah itu tidak akan jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Buah itu tidak akan jatuh jauh-jauh dari pohonnya, kecuali kalau buahnya dimakan kampret. Nah, itu baru jatuhnya jauh. Tapi kalau buah biasa, ya jatuhnya nggak akan jauh-jauh. Artinya apa? Artinya karakter orang tua itu akan menurun kepada anaknya. Maka bu, kalau jenengan itu punya anak kok, anaknya angel temen diomongi. Sebelum marah-marah itu sebaiknya kita nopo bu? Introspeksi diri. Bocah kok angel temen diomongi, kaya sapa jeneng? Kados sinten bu? Kados sinten? Hah? Yang aku mauan lah gula. Contoh bu, contoh ini, contoh. Saya ini punya anak, Kadang-kadang kalau dibangunkan itu Masya Allah. Untuk sholat itu dibangunkan sekali, dua kali, tiga kali. Kadang-kadang ada perasaan jengkel juga. Ini bocah kok nggak temen digugah. Tapi ketika saya tanyakan ke ibu saya, ternyata saya dulu juga kayak gitu ternyata. Jadi dibangunkan sama bapak saya dahulu, bangunkan sekali dari kasur. Iya bangun melek, tapi saya tuh pindah kemana? Pindah ke kursi di ruang makan. Bangunkan lagi, pindah lagi kemana? Ke dapur. Sambil dodok, ngantuk lagi di situ. Bangunkan lagi sampai depan pintu kamar mandi. Masih nopo? Masih ngantuk lagi. Oh, jebule nurun marang anakku ternyata. Ini saya sampaikan bukan dalam rangka ya wis lah pancen kaya ramane ya wis kaya kue baik. Bukan. Tapi ini saya sampaikan supaya kita ini lebih bersabar lagi di dalam mendidik anak kita. Bahwa anak-anak kita adalah darah daging kita. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir bahwa yang menurun kepada anak itu cuma postur tubuhnya saja, cuma warna kulitnya saja, cuma bentuk rambutnya saja. Sebagian orang mengira bahwa gen ya itu hanya dilihat dari oh bapaknya putih berarti anaknya putih. Berarti nek bapaknya putih, anaknya ireng. Oke, anaknya siapa? Gitu kan kira-kira seperti itu. Walaupun belum tentu loh, Bu. Belum tentu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang Arab Badui yang dia itu sedih. Gembira terus sedih. Gembiranya kenapa? Gembiranya istrinya baru melahirkan. Sedihnya anaknya ini beda jauh sama bapaknya. Akhirnya kan dia jadi ragu, ini istri saya ini anak dari siapa? Dia curiga sama istrinya, jangan-jangan istri saya ini jajan di luar. Kok bisa anaknya seperti ini? Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana kok saya ini kulitnya seperti ini, anak saya kok jadinya kayak gini? Nabi SAW bertanya kepada Arab Badui itu. Nabi bertanya dengan pertanyaan yang mudah dicerna sama Arab Badui itu. Dia tanya, ente punya, Nabi bertanya kepada Arab Badui itu, ente punya onta enggak? Ya, punya. Onta ente warnanya apa saja? Ya ada yang abu-abu, ada yang merah, ada yang coklat, dan seterusnya. Itu orang tuanya onta itu warnanya apa? Ya warnanya abu-abu. Terus ada enggak yang anaknya merah? Ya ada wahai Rasul yang anaknya merah. Lu itu kok dari mana kok bisa bisa onta bapaknya abu-abu, ibunya abu-abu, anaknya apa? Merah. Itu dari mana itu? Kata Arab Badui itu, ya mungkin itu keturunan mbah-mbahnya yang dulu. Mbah-mbah yang dulu mungkin ada yang warnanya merah. Ada yang nyempil gennya itu ke cucunya. Kata Nabi SAW, ya sama saja. Anak kamu juga kemungkinan seperti itu. Kamu sekarang putih, anakmu hitam. Mungkin dulu mbah-mbahmu ada yang hitam. Makanya jangan buru-buru curiga. Ya, jangan buru-buru curiga. Ketika orang berbicara masalah gen, ya, ketika orang berbicara masalah gen, itu banyak berbicara masalah warna kulit, kemudian masalah postur tubuh. Nek wong tuane gede berarti anake gede, nek wong tuane cilik berarti anake cilik. Kemudian kalau orang tuanya ganteng berarti anaknya ayu, nek wadon. Kalau ibunya rambutnya lurus berarti anaknya juga lurus. Enggak cuma itu, Bu. Keturunan gen itu bukan cuma itu, sampai karakter, perilaku, tutur kata, sifat-sifat dasarnya itu juga bisa diwariskan kepada anak-anak. Maka kita sebagai orang tua harus memperhatikan perilaku kita. Ketika kita memiliki perilaku yang baik, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut akan menular kepada anak-anak kita. Maka sebagai orang tua, kita itu punya beban, ya, punya tanggung jawab moral yang sangat besar demi kesuksesan pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai kita itu berpikir, ah tidak ada hubungannya lah antara kesolehan orang tua dengan perilaku anak. Oh, sangat berpengaruh. Makanya ada sebagian guru ketika melihat anak didiknya itu suka mukul, suka membentak misalnya, atau suka berteriak, itu perlu bertanya kepada anak itu, dari mana kamu memiliki perilaku ini? Karena bisa jadi ketika anak suka bentak, suka mencubit, suka memukul, bisa jadi itu karena di dalam rumahnya dia selalu mendapatkan itu dari orang tuanya. Sering dicubit sama orang tuanya, sering dibentak sama orang tuanya, sering dipukul sama orang tuanya. Sehingga kemudian itu dia tularkan kepada teman-temannya di sekolahan. Maka sering saya sampaikan di sini bahwa kalau misalnya kita terlibat konflik dengan pasangan kita, ibu misalnya terlibat konflik pertengkaran dengan suami ibu, atau bapak bertengkar sama istrinya, hati-hati ketika berbicara. Jangan sampai ketika kita bertengkar itu, kita dilihat sama anak kita. Kalau mau bertengkar ya, kalau mau angkat-angkatan suara, cari tempat yang kira-kira aman. Di mana, Bu? Ampun, Ibu. Nang sawah, nggih. Nah, pergi ke sawah sana. Atau syukur-syukur yang nggak usah teriak-teriakan lah, ya. Jadi marah sambil menjaga intonasi suaranya. Karena setiap gerak-gerik kita dilihat sama anak kita. Maka sangat aneh seandainya ada orang ingin supaya anaknya rajin sholat. Ya, le yang rajin sholat ya. Tapi orang tuanya tidak pernah nopo, tidak pernah sholat. Dia menginginkan anaknya subuhnya bangun gasik, tapi orang tuanya justru malah bangunnya kesiangan. Ya itu namanya jauh panggang dari apinya. Ya. Kalau misalnya kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohkan Anda sebagai orang tua, sebagai bapak, bawa anaknya ke masjid bareng-bareng sholat berjamaah di masjid. Ibunya juga mencontohkan, begitu masuk waktu azan, begitu masuk azan langsung dia itu segera menunaikan sholat. Sehingga anak itu melihat bahwa oh ternyata kalau sudah masanya jam sekian, maka yang dilakukan oleh orang tua saya adalah beribadah sholat. Oh berarti saya juga perlu seperti itu. Ini baca Quran, ini masalah sholat. Baca Quran juga sama seperti itu. Ketika kita ingin anak kita rajin membaca Al-Quran, contohkan orang tuanya juga baca Quran. Dia nyuruh anaknya, ayo le ngaji. Ternyata dia itu menghabiskan waktunya untuk membaca kok. Orang Nyuruh anaknya untuk baca Quran, ternyata dia menghabiskan waktunya di hadapan televisi. Ya. Nonton telenovela terus setiap harinya. Dia pengen supaya anaknya pintar baca Quran, tapi tidak pernah disetel Quran di rumahnya. Yang disetel itu cuma dangdutan terus sabun dina. Makanya yang dihafal oleh anak itu bukan surat Al-Fatihah, tapi yang dihafalkan oleh anak itu tak gendong kemana-mana. Karena itulah yang disetel di rumahnya. Gak pernah disetelkan pengajian, gak pernah disetelkan Al-Quran. Sehingga yang terekam di dalam benak anak adalah apa yang dia dengar. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik. Termasuk ketika kita ingin supaya anak kita jujur, kita juga harus mencontohkan kejujuran di dalam rumah kita. Banyak di antara orang tua, maaf, ingin anaknya jujur, tapi orang tuanya malah ngajari anaknya supaya bohong. Contoh, bapak pulang kantor jam 1:30 misalnya, pengen istirahat. Supaya tidak terganggu istirahatnya, karena kadang-kadang ada tamu, maka dia pesan sama anaknya, "Le, nanti kalau ada tamu bilang ya bapak gak ada." Ini bohong gak, Bu? Bohong. Ya. Nah, anak disuruh kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada tamu, "Di mana bapakmu?" "Iya, tadi bapak lagi tidur, sebelum tidur katanya bilang kalau misalnya ada tamu, bilang sama tamunya bahwa bapak itu tidak ada." Akhirnya terbongkar apanya? Kebohongannya. Loh, pengen anaknya jujur, tapi ternyata orang tuanya malah menyuruh anaknya supaya tidak jujur. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik. Kita sebagai orang tua tertuntut untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri kita. Gak ada manusia yang sempurna. Gak ada manusia yang sempurna. Kita memiliki banyak kekurangan. Tapi kita berusaha untuk terus meningkatkan diri kita. Tutur kata kita, perilaku kita. Kemudian juga nanti kita akan bahas doa kita. Memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Membiasakan anak untuk jujur. Membiasakan anak untuk bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Membiasakan anak untuk rajin beribadah, membiasakan anak untuk pintar atau rajin membaca. Contohkan, "Nak, kamu kok enggak baca, Nak?" Loh, orang tuanya juga enggak pernah baca. Bagaimana anak itu akan mau membaca, sedangkan orang tuanya itu enggak pernah mencontohkan untuk membaca. Juga enggak pernah disediakan di rumahnya fasilitas untuk membaca. Yang disediakan di rumahnya cuma PS, tok. Dia pengen anaknya rajin membaca, tapi gak pernah disediakan buku-buku yang menarik buat anak-anaknya untuk dibaca. Yang disediakan justru hal-hal yang bisa menghalangi anak untuk membaca. Maka ini harus diperhatikan oleh para orang tua, bahwa di antara karakter pendidik sukses adalah harus ada kesolehan dari orang tuanya. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.